Sangat mencintaimu. Mengapa kau meneteskan dosa padaku yang semula hanya kau anggap sampah? Ternyata kau sadari semua. Haruskah cintaku, musnah harapanku. Kau yang membekukan getaran jiwaku, kau yang mematahkan semangat cintaku. Mampukah dirimu membalut cintaku yang selama ini ku pendam di hati? Karena bagimu aku tak berarti. Akhirnya kau datang meminta padaku satukan cinta yang pernah kau satukan cinta yang pernah kau hina. Mengapa kau meneteskan air mata? Come.